berputar mengikuti waktu. Tanpa sadar aku masih di sini. Aku masih di sini. Oh, ku berlari mengikuti hari. Tak berhenti aku masih berdiri. Ku masih berdiri.